para remaja yang selalu merasa gagah tak pernah mau menyerah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri walau kalah tak peduli. Darah muda biasakan para remaja berpikirkan sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan para remaja, waspadalah dalam melangkah agar tidak selalu merasa gagah tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri walau salah tak peduli. Darah muda para remaja.